قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة البدعة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Soal nomor 239. Ya, qala al-muallif, berkata al-muallif, hal yajuzu talabu du'a minal ahya? Apakah diperkenankan talabu du'a, meminta doa minal ahya, dari orang yang masih hidup? Ini pertanyaan ini sebenarnya ada kaitannya dengan ya, soal jawab sebelumnya yang beliau syaratkan dari tawassul yang diperbolehkan, tawassul yang masyru'. Nah, di sini beliau hendak memperjelas kembali masalah agar tidak samar bagi kita, maka beliau di sini menjawab yajuzu talabu du'a'i minal ahya la al amwat. Ya, boleh diperkenankan talabu du'a, meminta doa kepada orang yang masih hidup, bukan kepada yang telah wafat. Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala berfirman yukhatibu ar-rasulah, yang di sini Allah mengkhitab, ya, mengajak dialog rasulnya, berfirman kepada rasulnya hayyan, dalam keadaan nabinya masih hidup. Dalam keadaan Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka Allah mengkhitab rasul wastaghfir li dambik walil mu'minina wal mu'minat, maka mintakanlah ampunan untuk dirimu sendiri. Ya, dan juga untuk kaum mukminin dan mukminah. Ya, dan juga dalam banyak hadis terdapat keterangan yang lebih jelas lagi terkait hal ini, yaitu diperbolehkannya meminta doa kepada orang yang masih hidup. Disebutkan di sini wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih alladzi rawahu at-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di Sunan beliau, yaitu disebutkan anna rajulan dari al-basar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala udullah ayu abiyani, yaitu seseorang yang buta datang kepada Nabi, kemudian dia menuturkan ya wahai Rasulullah udullah, berdoalah kepada Allah ayu abiyani, agar Allah menyembuhkanku. Ya, maka di sini dia datang kepada Nabi. Atau hadis yang lain yang banyak sekali terkait hal ini, misalkan hadis Uqasyah. Hadis Uqasyah ketika diberitahukan oleh Nabi SAW terkait umat beliau yang banyak, kata beliau wa minhum sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adab, dan di antara umatku itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Uqasyah? Ya Rasulullah, udullah ayaj'alani minhum. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah kepada Allah. Masih hidup Rasulullah, Uqasyah minta doa. Uqasyah minta doa. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah supaya diri saya termasuk menjadi bagian mereka yang 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Nabi? Anta minhum, yang kau bagian dari mereka. Kemudian ada orang lain lagi sama, wahai Rasulullah, udallah ayaj'alani minhum, doakanlah agar saya juga menjadi bagian dari 70.000 orang yang tadi. Apa kata Nabi? Sabaqaka Uqasyah, Uqasyah sudah mendahulimu. Ya, nah ini boleh. Dan banyak riwayat yang lain, yang sahabat datang minta kepada Nabi agar didoakan. Ya, dan ini menunjukkan bahwa meminta doa kepada orang yang masih hidup itu diperbolehkan, dan ini termasuk bagian dari tawassul, tawassul yang masyru'. Umar bin Khattab datang kepada Abbas ketika musim paceklik. Umar belajar ketika waktu itu paceklik juga di masa Rasulullah. Umar beserta sahabat yang lain datang kepada Rasulullah minta agar Nabi berdoa supaya hujan turun. Nabi pun mengadakan salat istisqa dan mengadakan tangannya tinggi-tinggi hingga ketiak beliau keduanya terlihat, ya, sehingga hujan pun turun setelah beliau berdoa. Jadi di sini soal ke-39 ini sebenarnya adalah penegas dari beliau saja terkait tentang tawassul yang masyru'. Tawassul yang masyru' yaitu apa aja tadi atau pekan lalu? Berdoa yaitu bertawassul dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Ini dengan Asmaul Husna. Nah, kata para ulama, bertawassul dengan Asmaul Husna itu diselaraskan dengan permintaan kita dengan Asmaul Husna yang kita gunakan. Kalau kita minta rezeki, ya Razzaq urzuqni. Minta ilmu, ya Alim, alimni. Ya Alim, Rabbi zidni ilma. Ya, kita minta apa lagi? Itu diselaraskan. Ampunan, ya Ghafur. Jangan terbalik, minta ampunan, ya Jabbar. Ya, waduh. Walaupun itu bagus, tetapi sebaiknya digunakan. Ya, yang selaras. Nah, ini pentingnya makrifat mengetahui kandungan Asmaul Husna. Ya, oleh karena itulah Nabi bersabda, "Man ahsaha dakhala jannah." Ketika Nabi bersabda, "Inna lillahi 99 isman, man ahsaha dakhala jannah." Allah punya 99 nama, siapa yang mengihsanya? Mengihsa kata para ulama di sini bukan sekedar menghafal, akan tetapi memahaminya dan juga mengaplikasikannya, mempraktikkannya dalam sehari-hari mengamalkannya. Dia tahu, dia paham, dia hafal nama Allah Al-Alim, maka ketika dia bertindak dia hati-hati karena Allah Maha mengetahui. Dan seterusnya. Nah, itu yang pertama dengan Asmaul Husna. Apa tawassul yang kedua yang diperbolehkan? Hah? Dengan amal saleh. Dengan amal saleh kita, ya, maka amal saleh kita boleh ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita doa di surah Al Imran, ya Rabbana amanna faghfir lana wa qina adzabannar. Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami sudah beriman. Disebutkan apa yang telah dilakukan untuk agama ini. Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami sudah beriman ini. Faghfir lana wa qina adzabannar. Ampunilah kami dan jagalah kami dari api neraka. Yang paling sering terkait hal ini itu kisah tentang, ya, Ashabul Ghar, yaitu tiga orang pemuda yang terjebak di dalam goa, tertutup oleh batu besar yang menutup pintu goa. Maka mereka bertawassul kepada Allah supaya dibukakan dengan menggunakan amal soleh mereka. Jadi amal soleh diceritakan pada Allah, ini adalah bagian dari tawassul. Dan tawassul ini diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Carilah wasilah. Ya, apa kata para ulama? Wasilah ini, tawassul ini, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdih. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatan kepadanya dan juga dengan amalan yang ia ridhoi. Amalan-amalan yang Allah ridhoi dan pendekatan yang Allah cintai ialah dengan tiga hal tadi dalam bertawassul. Yang dua kita sebutkan, pertama dengan Asmaul Husna, yang kedua bertawassul dengan amal saleh, yang ketiga yang ini, yaitu bertawassul dengan doa orang yang masih hidup, dia hadir. Ya, dia bisa mengetahui, bisa merespon. Ya. Karena kalau orang masih hidup kita minta doa kepada dia, enggak ada guna, enggak ada manfaat. Ya, sekarang misalkan kita kenal ada ulama yang saleh masih hidup, misalkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Al-Fauzan. Kita katakan enggak merespon, enggak hadir, Syekh Fauzan doakan saya. Enggak ada guna begini. Ya, bisa dipahami? Nah. Baik, sekarang lihat soal nomor 40. Ya, soal nomor 40. Ya. Soal, ma hiya wasitatul rasuli sallallahu alaihi wasallam? Apa tugas rasul? Ya, apa ma hiya, apakah wasitah, tugas dari rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab. Jawabannya beliau jelaskan di sini, tugas dari rasul sallallahu alaihi wasallam, wasitatul rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya at-tabligh. Tugas dari rasul, ini tugas utama, adalah at-tabligh, yaitu menyampaikan. Tugas utama dari rasul dan para nabi juga. Ya. para nabi juga, yaitu menyampaikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada engkau. Maka tugas rasul ialah menyampaikan, dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Sampai disifati oleh sahabat ya Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh ya orang-orang kafir, hal alamakum nabiyukum kullu syai' hatta al-qira'ah, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian semuanya sampai perkara buang air besar? Ajar. Iya betul. Laqad nahana an nastaqbil qiblah ya bil indal ghaid wal baul. Beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Dilarang oleh Nabi, tetapi larangan ini dalam hadis Ibnu Umar itu hanya di sahra, tempat terbuka ketika kita buang air besar, buang air kecil. Adapun tempat tertutup seperti kamar mandi kita saat ini, itu boleh menghadap kiblat. Sebagaimana riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW di tempat tertutup pernah buang air menghadap kiblat. Ya, di tempat tertutup. Nah, ini kemudian dijelaskan lagi oleh sahabat yang lain, sampai burung yang terbang diajarkan oleh Nabi bagaimana ilmunya. Jadi Nabi menyampaikan semua. Ya, menyampaikan semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma syahad. Ya, dan Nabi bersabda Allahumma syahad, saksikanlah. Ketika ini jawaban atas jawaban dikawali sahabat atas perkataan sahabat, nasyhadu annaka qad balagta. Nasyhadu, kami bersaksi wahai Rasulullah, annaka qad balagta, bahwa engkau telah menyampaikan. Ya, ini peristiwa ini terjadi pada ya hari Arafah, di haji terakhir Nabi SAW. Nabi mengumpulkan seluruh para sahabat. Ya, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Ya. Nasyhadu annaka qad balagta ya Rasulullah. Kami menyaksikan bahwa engkau sudah menyampaikan semua. Allahumma syahad, maka Nabi menunjuk tangannya ke atas langit seraya berfirman, Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Ya, ya Allah saksikan. Jadi tugas utama dari Nabi adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Disebutkan dalam banyak ayat, rusulan mubasyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da rusul. Ya, di surah di berbagai ayat ini di surah An-Nisa ayat 165. Ini tugas rasul. Rusulan mubasyirin wa mundzirin. Rasul ini yang di sini mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira, wal mundzirin sebagai pemberi peringatan. Supaya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya tidak ada lagi argumentasi yang akan dilontarkan oleh para manusia setelah diutusnya rasul. Mereka enggak punya argumentasi lagi. Ya. Kalau mereka sudah diutus rasul, enggak ada argumentasi lagi terkait peribadatan mereka, tauhid mereka, kesyirikan mereka, itu mereka sudah tidak ada hujjah lagi. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi di sini di ayat ini surah An-Nisa ayat ke berapa tadi? 165, Allah Ta'ala menjelaskan rusulan mubasyirin, ya pemberi kabar gembira. Apa sih yang dimaksud dengan tafsir pemberian kabar gembira di sini? Ya, rasul sebagai pemberi kabar gembira maksudnya apa? Zikru jaza wa thawab liman ato'a, yaitu menyebutkan balasan pahala bagi siapa saja yang taat kepada rasul. Ini namanya tafsir, memberikan kabar gembira. Wa mundzirin, memberi peringatan, inzar. Peringatannya itu dari apa? Takhwiful asi maknanya. Yaitu memberikan rasa takut kepada orang yang maksiat, al-kafir, kepada orang yang kafir dari murka siksa Allah. Walaupun terkadang ya, tafsir pemberian rasa gembira itu juga diberikan kepada orang kafir, tapi dalam rangka mentaubih, mencela. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adab, dengan adab yang pedih. Maksudnya ini apa? Celah. Ya, dapat adab yang pedih, gembira, rasain enggak? Begitu. Nah, ya. Nah, jadi tugas utama para rasul adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Semua para nabi dan rasul tugas utamanya ialah menyampaikan kalimat tauhid. Allah Ta'ala berfirman ya di surah yang penting sekali untuk kita hafal ya, di surah An-Nahl. Ini penting sekali surah ini untuk dihafal, yaitu ya, di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Allah utus apa kepada setiap umat? Rasulan, seorang rasul. Apa yang disampaikan oleh rasul kepada umatnya? An ya'budullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Jauhilah sembahan yang disembah selain Allah. Jauhilah taghut. Ya, ini tugas utama para rasul menyampaikan. Jadi tidak ada tugas utama rasul menyampaikan ya perihal politik, perbaikan ekonomi, perihal ini, perihal itu. Itu semua kalaupun ada perbaikan moral akhlak setelah perbaikan tauhid. Sampai-sampai Nabi Lut alaihissalam yang menghadapi kaumnya yang punya penyakit ya di luar fitrah sebagai makhluk hidup, yaitu penyakit liwat, homoseksual, itu pun tugas utama Nabi Lut bukan untuk memperbaiki moral kaumnya yang rusak. Akan tetapi tugas utama Nabi Lut ialah memperbaiki akidah mereka. Sebagaimana keumuman ayat ini. Nah, ini antum bisa baca terkait hal ini di kitab Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Ya, yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wah ilallah fihi al-aql wa naql. Ya, metode dakwah para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Disebutkan oleh beliau para nabi berdakwah semuanya menyeru kepada manusia agar mentaati Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Semua para nabi dan rasul mengajak kepada kaumnya, ya yuhannas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Ini ya, bisa dipahami sini. Jadi tugas utama nabi dan rasul ialah menyampaikan tauhid. Nah, bisa dipahami sini, Pak. Ya, lihat soal ke-41 sekarang. Ya, sebagaimana di soal, masih soal 40, sebagaimana rasul sudah menyampaikan tugas rasul, maka tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan bahwasanya ada ajaran yang belum diajarkan oleh rasul. Nah, ini enggak benar. Ya. Karena Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Ya, siapa yang melakukan sebuah bid'ah dolalah yang disepakati dolalah, ya, dan dia menyangka itu sebagai sebuah kebaikan, maka kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati kerasulan, padahal Nabi sudah menyampaikan kerasulan tersebut. Kalau dia bilang, oh ini ada yang baik, kalau itu baik, pasti Nabi sudah nyampaikan, sudah mengajarkan. Nah, ya pindah ke soal jawab 41. Mimman natlubu syafa'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari siapakah kita meminta syafaat rasul? Ayat ini, dari siapakah kita meminta syafaat rasul? Nah, ini jawabannya. Ya. Jawabannya lihat, natlubu syafaat ar-rasuli minallah. Kita meminta syafaat rasul itu hanya kepada Allah. Kita meminta syafaat rasul yaitu kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, milik Allah lah syafaat itu semua. Maka syafaat semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik Rasul. Tidak ada yang milik malaikat. Ya, Allah taala berfirman, "Wa kam min malakin bis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadallahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka enggak berguna sedikit pun, melainkan setelah yang Allah berikan izin kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Jadi di sini syafaat di sini Allah akan berikan pertama kepada siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat. Yang kedua, yang Allah ridhoi. Yang Allah kehendaki bagi siapa saja, asy-syafi' wal masyfu', yang memberi syafaat dan yang dapat syafaat, dan yang Allah ridhoi. Dan yang Allah ridhoi yaitu kepada siapa saja yang akan mendapatkan syafaat. Ya. Nah, sedangkan yang mengenai yang Allah ridhoi ini, orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Karena Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak meridhoi kekufuran. Ya, Allah tidak meridhoi kekufuran. Naam barakallahu fi. Wala yardha li ibadihi al-kufr. Ya, Allah taala berfirman, wala yardha li ibadihi al-kufr. Ya, al-kufra, Allah tidak meridhoi kekufuran. Jadi syafaat itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat ini. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa dapat syafaat di sisinya melainkan setelah izin darinya. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya ay yaqul, para dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'allama, mengajarkan as-sahabiyya kepada para sahabat, ayakul agar berdoa, Allahumma syafi'hu fi, Allahumma syafi'hu fi, fiya, ya, ya Allah syafi'hu, jadikanlah ia sebagai pemberi syafaat, fiya, untukku. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat untukku. Ya. Nah, ada beberapa jenis syafaat yang itu hanya hak mutlak Nabi. Syafaat itu kan jumlahnya ada berapa ya, Pak? Ada 6. Yang pertama, syafaatul uzma. Itu syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada setiap umat manusia yang bertauhid, dari anak Adam sampai yang menjelang hari kiamat. Semua dikasih syafaat. Mereka datang ke Adam, ya Adam, anta Abu Bashar, berikanlah syafaat pada kami. Lastulah, bukan saya orangnya. Datang pada Nuh, ya Nuh, anta awalu rasul, wa inu untuk adalah awal rasul, berikanlah syafaat pada kami. Lastulah, datang ke Ibrahim, Ibrahim juga nyerah, datang ke Musa, sana, Musa nyerah, datang ke Isa, Isa mengatakan lastulah, datang ke Muhammad, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, adalah, iya saya orangnya. Maka Nabi enggak diminta, enggak memulai dengan syafaat dulu. Ya, Nabi tidak memulai syafaat terlebih dahulu. Nabi tidaklah demikian. Ya, akan tetapi Nabi SAW disebutkan annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmadu. La yabda bi syafa'ah awwalan. Nabi datang kepada Allah, kemudian beliau SAW ya memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ilhamkan. Ya, pujian-pujian yang Allah ilhamkan, yang pada saat Nabi hidup di dunia pujian itu belum Allah ajarkan, nanti di akhirat. Jadi nama-nama Allah, nama-nama Allah akan Allah ajarkan nanti di akhirat, yang belum pernah diajarkan di dunia. Oleh karena itulah nama-nama Allah itu banyak, lebih dari 99. Yang kata Nabi, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon pada engkau ya Allah dengan segala nama yang ada padamu. Ya, ya awistaksar tahu fi ilmil ghaibi indak, yang engkau sembunyikan di ilmu ghaib. Di ilmu ghaib, di ilmu ghaib. Ilmu ghaib Allah nanti diajarkan kepada Nabi. Ya, yang kata Nabi, wa alhamani, dan dia Allah mengilhamkan kepadaku. Bitilkal mahamidah, dengan pujian-pujian tersebut. Ahman, ahmaduhu, maka aku muji Allah dengan pujian tersebut yang tidak hadir saat itu. Maka Nabi terus memanjatkan pujian sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta wasfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, ya, jadi Nabi belum minta syafaat, tapi Allah tahu maksud Nabi. Nabi enggak minta syafaat, tapi Allah yang seru, Allah yang bilang, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul, ucapkanlah, kau akan didengar. Wa sal tu'ta, mintalah, kau akan dikasih. Wasfa, berilah syafaat, tu syafa, engkau nanti baru akan dapat memberikan syafaat. Ya, jadi di sini syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Qul lillahi syafaatu jami'a, milik Allah semuanya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, siapa yang bisa kasih syafaat melainkan dengan izinnya. Nah, itu tadi syafaatul uzma yang pertama. Syafaat yang Nabi berikan kepada seluruh manusia. Ya, yang beriman, bukan yang syirik. Karena kalau yang syirik tidak Allah ridai. Karena Allah sudah mengatakan di Al-Qur'an, ya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Ayat surah An-Najm ayat 26. Ya. Melainkan dengan yang Allah izinkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Adapun orang kafir atau orang yang berbuat kekufuran, kesyirikan akbar, itu tidak Allah ridhoi. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala yardha li ibadihi al-kufra. Allah tidak meridhoi kekufuran terjadi pada hamba-Nya. Entah dengan ucapan, entah dengan tindakan yang kekufuran. Ya. Baik. Bisa enggak dipahami sini? Ya. Nah, barakallahu fiik. Ini kemarin kita di kajian mulakhas terkait hal ini, ya. Jadi syafaat itu pertama ada izin dari Allah kepada yang akan memberikan syafaat, yang kedua keridhaan Allah kepada sang pemberi syafaat dan juga yang diberikan syafaat. Wa qala, dan Nabi bersabda, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamati liman mata fi min ummati la yusyriku billahi syai'a. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kan hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Ya, dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan. Tambahan dari Imam Bukhari, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi punya doa yang mustajab. Fata'ajjala, ya, kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap nabi telah menggunakan doanya tadi di masa hidupnya. Nabi Isa alaihissalam ketika di request oleh Bani Israel, wahai Musa, wahai Isa, minta dong hidangan dari langit, pengen ngerasain di dunia hidangan dari surga. Masya Allah. Ya, ditolak oleh Isa, apakah kalian ragu? Terus desak. Akhirnya Nabi Isa, karena sabda Nabi ini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab, Nabi Isa berdoa. Akhirnya muncul enggak maidah, hidangan dari langit? Muncul enggak? Muncul enggak? Muncul. Di Al-Qur'an Allah kabarkan. Nah, ini setiap nabi punya doa yang mustajab. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kata beliau, ya, wa inni ikhtaba'tu, akan tetapi aku menyimpan dakwati, doaku yang mustajab tersebut, dalam artian yang mustajab, yang paling mustajab, walaupun doa nabi yang lainnya mustajab. Ya. Syafa'atan, sebagai syafa'at yaumal kiamati, pada hari kiamat, liman mata min ummati, bagi siapa saja dari kalangan umatku yang meninggal, la yusyriku billahi syai'a, yang mereka tidak menyekutukan Allah. Dapat syafa'at yang tidak menyekutukan Allah. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaat engkau? Maka Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan ikhlas, ya, dari kalbunya. Dari kalbunya, lisannya mengucapkan, hatinya membenarkan, amal jawarih dia mempraktekkan. Nah, ya, ini syafaat yang diberikan oleh Nabi. Pertama, syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat yang Nabi berikan, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, Abu Thalib paman Nabi yang kafir, mati dalam keadaan kafir, tapi punya jasa besar, menolong Nabi, jadi benteng Nabi, jadi perisai hidup Nabi, yang kata saudara kandung dari Abu Thalib, paman Nabi juga, Abbas bin Abdul Muthalib, Abbas mengatakan, ma'ataita an ammik fa innahu kana yahutuk, ya, wa yadhibulak, ya, apakah kamu enggak bisa nolong pamanmu Abu Thalib? Dia itu Abu Thalib itu, dia itu yahutuka, melindungimu loh di waktu hidup dia. Wa yadhibulak, dan dia marah itu karena kamu loh. Begitulah kurang lebih artinya secara bebas. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Huwa fi dahdahin minan nar. Dia ada di permukaan yang paling atas dari neraka. Ya. Ya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku yang kasih syafaat, tentulah dia ada di darkil asfal, kerak yang paling dalam neraka. Ya. Kerak yang paling dalam neraka. Nah, ya. Ya, dan juga Nabi mengatakan, sebagaimana riwayat Ibn Abbas terkait Abu Thalib, huwa ahwanu ahli nari adaban. Abu Thalib itu penghuni neraka yang azabnya itu paling ringan. Paling ringan dia. Ya muntailun bina'lain, dia mengenakan dua terompah, dua na'l. Ya, dua sendal, ya. Yagli minhuma dimaghuhu. Yang kemudian yagli, mendidih dimaghuhu. Ya, otaknya. Kenapa? Karena pakai dua sendal tadi. Mendidih otaknya. Nah, ini syafaat yang kedua yang Nabi berikan. Yang ketiga, syafaat yang Nabi berikan ini khusus milik Nabi. Ada 6 jenis syafaat, semuanya 6 Nabi kasih, tapi yang dua yang terakhir, kelima dan keenam itu juga bisa diberikan oleh malaikat, para nabi yang lain, orang saleh, syuhada, salihin, ya, auladul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang meninggal sewaktu masih belum balig, ya, yang diberikan kepada orang tuanya yang bertauhid. Ya. Yang ketiga, syafaat yang Nabi berikan yaitu syafaat yang diperuntukkan untuk ahli jannah supaya bisa masuk surga. Ya, sebagaimana kita telah ketahui, penduduk surga walaupun mereka telah melewati sirat, mereka enggak bisa langsung masuk surga, melainkan dengan syafaat dari Nabi. Nah, ini yang ketiga, khusus untuk Nabi. Yang keempat, yaitu syafaat yang Nabi berikan, ya, kepada siapa? Ahli surga, agar naik derajat tingkatnya. Nah, ini hanya khusus untuk Nabi. Dia sudah masuk surga, dapat syafaat lagi dari Nabi. Kalau sebelumnya surganya itu mungkin apa, jadi naik satu derajat. Satu derajat ke derajat yang lainnya di surga, kata Ibn Abbas, itu jaraknya 100 tahun perjalanan. Nah, ini 4 syafaat ini khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Adapun yang kelima, keenam, Nabi juga, yang selain Nabi juga, malaikat, ya, para Nabi Rasul yang lainnya, para syuhada, orang yang mati syahid, auladul muslimin, yaitu ya apa? Ya, orang-orang yang bertauhid, ya, yang sudah di neraka, keluar dari neraka, ya, keluar dari neraka. Ini yang keberapa? Kelima. Atau ya, ini dia sudah di neraka, dikeluarkan dari neraka. Yang keenam, orang yang bertauhid, yang sudah ditimbang amalnya, ternyata keburukannya lebih banyak, dia mau masuk neraka, akhirnya tidak jadi masuk neraka dengan sebab syafaat. Ya. Nah, jadi syafaat ini juga dimiliki oleh selain Rasulullah. Tentunya dengan izin Allah, sebagaimana Nabi bersabda, ya, la yadkhulanna jannata bi syafaati rajulin min ummati aktsar min bani Tamim. Ya, akan benar-benar masuk surga, ya, dengan syafaat seseorang dari kalangan umatku yang masuk surga ini, ya harusnya dia masuk neraka, enggak jadi. Yang lebih banyak ini bahkan dari kalangan Bani Tamim yang masuk surga. Sahabat keheranan, kok seseorang dari umat engkau, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, siwaka, wahai Rasulullah, selain engkau bisa kasih syafaat? Kata Nabi, siwa ya, iya selain dari diriku. Ya Abdullah bin Syakik ketika mendengar hadis ini, ya mengatakan kepada sahabat yang berkata tadi, asami'tahu min Rasulullah, ya, na'am, ana sami'tuhu, ya saya dengar. Ya Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in yang mendengar riwayat ini. Nah, juga sahabat Imran bin Husain juga meriwayatkan dari Nabi yang Nabi bersabda, yakhrujul qaumun minan nar bi syafaati Muhammadin. Adalah dalam atau dalam riwayat yang bi syafaati wa yadkhulunal jannah wa yusammauna al jahannamiyin. Ya. Kata Nabi SAW, akan keluar suatu kaum dari neraka dengan sebab syafaatku atau dengan sebab syafaat Muhammad dalam riwayat yang lain, sehingga mereka masuk surga. Ya, dan mereka dinamakan dengan kalangan al-jahannamiyun. Ya, al-jahannamiyun itu ex penduduk neraka yang akhirnya masuk surga, alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang kita masuk soal nomor 42. Hal natlubu syafa'ata minal ahya? Apakah kita diperkenankan meminta syafaat kepada orang-orang yang masih hidup? Ya, apakah kita diperkenankan untuk meminta syafaat kepada orang-orang yang masih hidup? Nah, jawabannya, perhatikan. Jawab. Natlubu syafa'ata minal ahya fi umuri dunya. Kita hanya diperkenankan meminta syafaat kepada orang yang masih hidup dalam urusan dunia. Minta rekomendasi, tazkiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Ya. Nasib di sini, kosakata nasib ialah min wizriha. Ya, beban dosanya. Allah Ta'ala berfirman, man yashfa', siapa yang memberi syafaat, syafaatan dengan sebuah syafaat yang hasanatan, yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan ya, wizruha, ya, tanggungannya. Wa man yashfa' syafaatan sayyatan yakun lahu kiflun minha, dan siapa yang memberi syafaat dengan syafaat yang buruk, maka dia akan memikul dosanya tadi. Nah, ini kalau syafaat diberikan minta pada orang yang hidup boleh. Ya. Untuk urusan duniawiyah, untuk urusan akhirat enggak boleh. Antum datang ke Habib, bib, ane minta syafaat bib supaya masuk surga. Ya ente masuk surga. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa diminta kepada yang masih hidup. Ya, enggak bisa demikian untuk urusan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru. Ya, dan ini untuk urusan dunia, isfa'u. Berilah syafaat, maksudnya pembelaan, rekomendasi kepada kaum mukminin dalam urusan dunia yang mubah, bukan yang haram, tu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala. Ya, hadis sahih dengan Abu Dawud. Nah, adapun yang dilakukan oleh kaum musyrikun, ya, para penyembah kubur, ya, yang mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang mati, yang mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah, ini batil. Ya, ini batil. Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai pemberi syafaat nanti selain Allah ketika di dunia nanti, apa kata Allah ketika mereka diingkari? Mereka punya argumen, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, sudah Allah dustai hal tersebut. Nah, Ya, lihat berikutnya soal nomor 43. Sudah 96 ya. Hal nazidu fi madhihi, apakah boleh kita nazidu, kita berlebihan fi madhihi Rasul, ya, dalam memuji Rasul? Apakah diperkenankan kita berlebihan dalam memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab dari Syekh di sini, la nazidu fi madhihi, kita tidak diperkenankan berlebihan dalam memuji beliau. Ya, kita tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, saya seperti manusia, seperti biasa, seperti kalian. Yuha ilayya, ya, yang aku diberikan wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, dan bahwa Rabb kalian, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang besar. Ya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya, jangan kalian berlebihan dalam memujiku, kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Ya. Orang Nasrani berlebihan. Akhirnya manzilah Isa yang hanya manzilah kenabian, membuah kerasulan, menjadi manzilah ilahiyah. Ya, posisinya berubah menjadi Tuhan. Akhirnya disembah. Ini gulu. Fa inna ma'ana abdun, aku ini cuma seorang hamba. Wa qulu Abdullah wa rasuluh, maka cukup panggil aku dengan hamba Allah dan rasulnya. Ya, al-itra huwa al-mubalaghatu fil madah. Itra itu apa sih? Latutruni, yaitu mubalaghah, berlebihan fil madah, dalam memuji. Ya. Nah, ini soal yang nomor 40 berapa ini? 43. Sudah 6 ya. Bentar lagi mau maghrib, sudah gelap juga. Nanti insyaallah kita lanjutkan ke jihad dan al-wala wal hukum, ya. Di soal nomor 44. Sedikit lagi kita selesai ini ya. Kurang lebih 2 pertemuan lagi kita selesai. Pertemuan ini, buku ini dilanjutkan nanti masih dengan karya Syekh Muhammad Jamil bin Zaidu. Itu kitab Firqatin Najiyah. Ya. Minhaj Firqatin Najiyah. Manhajnya Firqatin Najiyah. Ya, masih karya Syekh Muhammad Jamil Zaidu. Ada kitabnya nanti tuh Pak Pardi DKM di Al-Wadi. 10.000 harganya. 10.000. Ya, di Al-Wadi ada. Ya, subhanallah, alhamdulillah, sholallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.